Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ta'awwadz fillah, ibu-ibu dan saudari-saudariku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan, kesempatan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita setiap hari Rabu. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan al-haid, nifas, dan al-istihadah. Karena sudah terlalu lama libur, kurang lebih 2 bulan, insya Allah kita akan mengulangi kembali dari pembahasan haid. Akhir dari pembahasan kita sebenarnya sudah selesai dari pembahasan haid, kita masuk pada permasalahan nifas. Namun supaya pembahasannya nyambung, kita akan mengulang kembali dari permasalahan haid dari awal. Tabarakallahu fikunna. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu ada 3 macam. Yang pertama, darah yang keluar setiap bulan dikatakan dengan darah haid. Yang kedua, darah yang keluar ketika ataupun hendak melahirkan atau ketika melahirkan dan setelah melahirkan dikatakan dengan darah nifas. Dan yang ketiga adalah darah yang keluar dikarenakan ada pembuluh darah yang luka pada rahim seorang wanita. Darah ini dikatakan dengan istihadah. Darah-darah ini memiliki ciri-ciri. Adapun darah nifas ini tandanya sangat mudah, yaitu ketika seorang wanita hendak melahirkan atau ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Ini dikatakan dengan darah nifas. Perinciannya pada babnya insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah darah haid dan darah, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Nah ini barakallahu fikuna, terkadang istihadah itu keluar setelah haid tanpa jeda waktu, selang waktu sama sekali. Oleh karena itu, setiap wanita muslimah dia harus memahami dan mengerti atau mengetahui tentang ciri-ciri darah tersebut. Para ulama menyebutkan 4 perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Yang pertama, dari sisi laun, dari sisi warna. Maka darah haid itu adalah darah yang berwarna kehitam-hitaman. Darah yang berwarna kehitam-hitaman, tapi tidak hitam, tapi kehitam-hitaman. Adapun darah istihadah, darah yang berwarna merah. Biasa orang bilang merah darah, itulah darah istihadah. Dan itu sama dengan darah yang keluar dari luka. Misalnya tangan kita terluka atau kita terjatuh lutut kita luka keluar darah. Nah, darah istihadah itu sama warnanya dengan darah luka tersebut. Adapun darah istihadah tidak, adapun darah haid tidak. Darah haid itu warnanya kehitam-hitaman. Kemudian dari bentuk darah istihadah darah tersebut, dari keenceran dan kekentalan. Kalau darah haid, dia itu kental dan pekat. Darah haid dia itu apa kan? Kental sekali. Adapun darah istihadah dia itu tidak. Dia itu rokik. Sangat apa? Sangat cair, sama seperti darah yang mengalir dari luka. Taib. Kalau darah haid sangat apa? Sangat kental, pekat. Adapun darah istihadah dia itu apa? Encer, rokik. Dari sisi bau, darah haid dia itu baunya tidak enak. Artinya apa? Baunya bau busuk. Kalau tercium darah haid itu apa? Baunya sangat tidak enak. Adapun darah istihadah dia itu berbau darah. Orang bilang anyir kalau enggak salah. Amis-amis seperti itu. Ini apa darah? Darah istihadah. Ya seperti halnya kita mencium darah. Darah yang keluar ataupun bau darah yang keluar dari luka. Itu darah dari istihadah. Kalau darah haid tidak, dia tidak baunya tidak bau darah yang keluar seperti darah yang keluar dari luka, sangat berbeda. Kemudian yang keempat, darah haid dia itu tidak bisa mengental setelah keluar atau membeku, bukan mengental. Darah haid dia itu tidak bisa membeku setelah apa? Keluar, tidak membeku ataupun mengental. Tetapi kalau darah istihadah keluarnya dia cair, kemudian setelah di luar maka dia akan apa? Menggumpal, mengental. Kalau misalnya kita potong ayam atau potong kambing, darah ketika keluar kan segar mengalir. Tapi hitungan enggak nyampe 1 menit, hitungan detik saja, darah itu sudah mengental. Nah, itu apa? Darah istihadah demikian. Keluarnya itu cair. Tapi kalau darah haid tidak, dia keluar dari jalan rahim, itu sudah bentuknya apa? Gumpalan-gumpalan. Bukan apa? Bentuknya cairan-cairan. Dan dia tidak bisa menggumpal lagi, sudah. Dan dia juga tidak bisa apa? Mencair lagi. Ini perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Istihadah merah, kemudian haid kehitam-hitaman. Taib, ini adalah sesuatu yang sudah maklum pastinya. Setiap ibu-ibu memahami hal tersebut. Kemudian baunya ataupun aromanya juga apa? Bisa difahami. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada permasalahan umur seorang wanita dia mengalami masa haid. Yang pertama adalah terkait dengan masa paling muda. Umur berapakah seorang wanita, anak wanita dia haid? Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa anna aqala sinni tahid fihi al-mar'ah, bahwa wanita, anak wanita, dia akan mengalami masa haid paling muda itu adalah umur 9 tahun. Jadi kalau ada putri kita umur 8 tahun keluar darah dari apa, jalan rahimnya, maka menurut jumhur ulama itu bukan darah haid, tetapi darah apa? Istihadah. Kata mereka rahimahullah taala, wa in haraja minha syai'un qabla tis'i fa laysa bihaid, bila mana keluar darah dari jalan rahim anak wanita yang belum yang umurnya belum sampai 9 tahun, maka tidak dikatakan sebagai darah haid. Bal huwa damun fasad, bahkan itu adalah namanya darah rusak, yaitu apa? Darah serupa dengan darah istihadah. Tayyib Aisyah radhiyallahu taala anha bila mengatakan, "Idza balagatil mar'atu tis'a sinin fa hiya imra'ah." Bila mana ada anak wanita dia umurnya sampai 9 tahun, genap 9 tahun, maka dia sudah menjadi seorang wanita. Maksudnya artinya dia sudah apa? Ada kemungkinan mengalami masa haid. Tapi tidak maksudnya di sini adalah apa? Wanita itu menjadi balig, tidak. Kalau cuma sebatas umur 9 tahun. Umur 9 tahun belum haid, maka tidak dikatakan balig. Tetapi umur 9 tahun dia haid, dikatakan sebagai apa? Balig. Taib. Seorang wanita, anak wanita misalnya, dia umur 14 tahun belum haid, maka apa? Dia tidak dikatakan balig. Tapi kalau sudah umur 15 tahun dia belum haid, dia sudah dikatakan balig. Maksudnya apa? Dia sudah balig, kewajiban ataupun syariat Islam sudah dibebankan pada dirinya. Sholat sudah menjadi kewajiban bagi dirinya. Puasa demikian pula, dan syariat-syariat yang lain. Tapi barakallahu fikuna, begitu pula ketika umur 9 tahun sudah balig, maka apa? Umur 9 tahun sudah haid, maka sholat sudah menjadi kewajiban bagi anak tersebut, walaupun umurnya baru 9 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Perintah anak kalian untuk menunaikan salat bila umurnya sudah genap 7 tahun. 7 tahun itu sudah diperintah untuk salat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul anak tersebut kalau tidak menunaikan salat bila sudah genap 10 tahun. Tapi barakallahu fikuna, umur 10 tahun di sini sudah diperintah untuk menunaikan sholat, dan kalau tidak menunaikan boleh untuk dipukul. Terlebih lagi bila mana anak wanita sudah umur 10 tahun dan sudah haid, maka apa? Dia sudah apa? Diwajibkan. Tadi umur 10 tahun misalnya tidak sholat, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena belum balig. Tapi anak wanita umur 9 tahun dia sudah haid, kemudian tidak sholat, dia sudah berdosa. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang punya putri-putri umur sudah apa? 9 tahun, maka perhatikan apakah dia sudah haid atau belum. Kalau sudah haid, tolong perhatikan pula terkait dengan ibadahnya. Walaupun kelihatannya masih kecil, kelihatannya masih anak-anak, 9 tahun kan kelihatan anak-anak, 10 tahun juga apa? Demikian. Tapi dia sudah mendapatkan kewajiban rukun Islam, sudah harus dia tunaikan. Salat, kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji kalau dia memiliki kemampuan, dan seterusnya. Baik. Nah, berapakah umur paling tua dia masih mengalami masa haid? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, begitu pula Syekh Sa'di, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah taala, dan begitu pula Syekh Abdurrahman Al-Mara'i hafizahullah taala, mereka semua mengatakan, dan yang lainnya dari para ulama pastinya, mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk akhtarnya. Banyaknya itu tidak ada. Paling tua sekian itu enggak. Artinya apa? Umur 50 tahun dia masih haid, maka apa? Itu dikatakan haid. Umur 70 tahun dia masih haid, maka itu juga dikatakan apa? Haid. Namun biasanya lamanya itu berbeda. Kalau yang masih muda-muda ya dari awal-awal haid 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 17 tahun sampai 30 tahun misalnya, maka apa? Ini biasanya jumlahnya banyak harinya. 7 hari, 8 hari atau mungkin 9 hari. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, ini biasanya berkurang, terkadang cuma 5 hari. Terus makin tua makin apa? Makin berkurang. Taib. Sehingga tetap diperhatikan masalah ini. Tetap diperhatikan masalah ini karena ini terkait dengan hal-hal yang lain. Terkait dengan ibadah-ibadah dia, terkait dengan apa? Muamalah-muamalah dia dengan orang-orang yang harus dia muamalahi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian menginjak pada permasalahan suci seorang wanita ataupun tanda-tanda wanita itu suci. Haid suci itu ditandai dengan dua tanda. Yang pertama, keluarnya al-qusatu baydo, keluarnya cairan yang keputih-putihan atau bening. Cairan yang keputih-putihan ataupun apa? Bening. Taib. Dan ini adalah apa? Yang paling banyak dialami oleh kaum wanita. Dan ini adalah sesuatu yang paling banyak dialami oleh kaum wanita. Kaum wanita ketika dia suci dari haid, maka paling seringnya dia akan melewati tahapan ini. Al-qusatu al-baydo. Yaitu apa? Cairan yang berwarna putih atau kebening-beningan, keputih-putihan. Taib. Al-qusatu baydo ini akan keluar setelah melewati dua tahapan. Tahapan yang pertama ataupun urutannya, jadi kalau mau kita membicara urutannya, yang pertama adalah al-qudrah. Yang pertama adalah al-qudrah. Qudrah ini adalah air, cairan, dia itu bukan darah. Dia itu bukan apa? Darah, tapi cairan. Air. Yang warnanya kehitam-hitaman. Warnanya kehitam-hitaman. Tapi barakallahu fikuna, maaf ya, bila mana ibu-ibu, saudari-saudari ketika haid kemudian di masa-masa akhir haid, misal biasa suci 7 hari ya, kemudian di hari ke-7 akan keluar cairan pekat ya, cairan yang warnanya kehitam-hitaman. Ketahuilah itu bukan darah. Itu bukan apa dah? Darah, tetapi cairan yang bahasa kasarnya itu digunakan untuk mencuci ataupun menyiram jalur-jalur haid tadi. Al-qudrah namanya, cairan yang warnanya kehitam-hitaman. Kemudian setelah qudrah itu keluar, jadi cairan itu terus keluar. Kemungkinan besar cairan itu sebenarnya satu, cuman masanya itu apa? Yang berbeda. Pertama kali dia keluar, dia akan membawa kotoran-kotoran sisa-sisa darah tersebut, sehingga warnanya itu kehitam-hitaman. Kemudian setelah kehitam-hitaman ini keluar, setelah itu keluarnya apa? Warnanya kekuning-kuningan. Dia itu mirip sekali seperti nanah. Warnanya mirip sekali seperti apa? Nanah. Namanya as-sufroh. Namanya apa? Sufroh. Sufroh itu adalah air yang warnanya kekuning-kuningan. Air yang warnanya kekuning-kuningan. Nah, kalau masih mengeluarkan sufroh, ini belum suci. Ini belum apa suci, terlebih lagi ketika baru keluar qudrah saja. Terlebih lagi ketika baru keluar qudrah saja. Enggak boleh terburu-buru. Baru keluar qudrah langsung apa wudu, mandi, kemudian salat. Ataupun suaminya apa menggauli, enggak boleh. Begitu pula baru keluar sufrah sudah apa mandi suci, kemudian apa sholat ataupun apa sang suaminya memang menggaulnya, ini juga apa tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini masih terhitung sebagai masa haid. Adapun yang ketiga, cairan yang terakhir adalah tadi yang kita sebutkan al-qussatu al-baydu. Cairan yang warnanya apa? Sudah jernih, sudah bening, keputih-putihan, dia bening. Ataupun apa? Keputihan, bukan kuning lagi. Bukan apa? Kuning lagi. Nah, kemungkinan bentuknya adalah apa? Cairannya itu sama. Selesai haid, darah itu berhenti, kemudian apa? Setelah darah, cairan. Cairan ini sifatnya menguras ataupun menyiram jalur ataupun apa? Tempat keluarnya darah tadi disiram. Warnanya pertama kehitam-hitaman, kemudian apa? Setelah hitam-hitaman selesai, warnanya ke kuning-kuningan. Kuning-kuningan selesai, langsung warnanya apa? Putih ataupun bening. Ini semua adalah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi semua, baik laki-lakinya ataupun wanitanya. Bagi wanitanya adalah apa? Ini sebagai pembersih darah rahimnya. Bagi laki-lakinya adalah apa? Bila mana dia menggauli istrinya, benar istrinya itu benar-benar dalam keadaan apa? Bersih rahimnya. Orang kalau misalnya seorang wanita keguguran, ketika dikirat kan dokter itu maunya apa? Sebersih mungkin. Takutnya apa? Ada sisa-sisa darah yang kedepannya akan menjadi apa? Kedepannya akan menjadi penyakit, menjadi masalah bagi rahim dia. Nah, kalau haid tidak perlu dikiret. Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah, yaitu apa? Cairan. Cairan ini fungsinya membersihkan rahim tadi dari sisa-sisa darah tersebut. Tapi barakallahu fikum. Nah, kudrah dan sufrah ini keluar dengan tiga keadaan. Ataupun terkadang keluar itu dengan tiga masa. Yang pertama adalah sebelum keluarnya al-qussatul baydha. Kudroh yang pertama warna kehitam-hitaman, sufroh yang warnanya kekuning-kuningan, biasanya itu keluarnya sebelum keluarnya apa? Al-qussatu al-baydha. Nah, kalau kudroh warna kehitam-hitaman, sufroh warna kekuning-kuningan seperti nanah, kemudian sufroh baru warna kemudian apa? Qussatu al-baydha warna keputih-putihan ataupun kebening-beningan, maka apa? Pada kudroh dan sufroh ini masih terhitung sebagai apa? Haid. Namun barakallahu fikunna, bila kalau sudah misalnya kudroh keluar, sufroh keluar, kemudian al-qussatul baydha setelah itu keluar, ini kan suci. Setelah al-qussatul baydha ternyata keluar lagi al-kudroh, ataupun keluar lagi as-sufroh, keluar lagi cairan kehitam-hitaman, atau keluar lagi cairan kekuning-kuningan. Nah, ini gimana? Kalau sudah keluar al-qussatul baydha kan sudah suci. Ini sudah suci tapi keluar lagi. Sahabiyah Umuhani radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan terkait dengan hal ini bahwa kaum wanita ketika itu tidak pernah mempermasalahkan, memusingkan al-qudrah was-sufrah yang keluar setelah al-qussatul baydha. Artinya apa? Kalau sudah keluar al-qussatul baydha maka sudah suci. Nah, kalau keluar kudrah setelah al-qussatul baydha maka apa? Itu tidak dianggap apa-apa. Itu tidak dianggap apa? Apa-apa. Artinya apa? Tetap dalam keadaan sudah suci walaupun keluar al-qudrah ataupun al-sufrah. Kenapa demikian? Kita katakan tadi, kudrah dan sufrah itu cairan bukan apa? Darah. Dan itu cairan bukan darah haid. Darah haidnya sudah berhenti. Tep, saya ulangi. Al-qudrah wa sufrah bila mana keluarnya sebelum qussatul baydha, maka ini terhitung sebagai haid. Namun al-qudrah wa sufrah bila mana keluarnya setelah al-qussatul baydha keluar, maka ini tidak terhitung sebagai haid. Cairan kehitam-hitaman dan kekuning-kuningan bila mana keluarnya sebelum cairan keputih-putihan ataupun apa, cairan kebening-beningan, maka apa, ini masih terhitung sebagai haid. Namun kalau cairan kehitam-hitaman dan kekuning-kuningan keluarnya setelah cairan yang bening tadi ataupun yang putih tadi, maka apa, ini berarti sudah dikatakan maka ini tidak dikatakan sebagai masa haid. Kenapa? karena intinya suci enggak suci itu kalau sudah keluar al-qusatul baita, qusatul baita sudah keluar, cairan yang kebening-beningan sudah keluar, suci sudah. Walaupun tidak melewati tahapan apa? Al-qudra dan as-sufra. Walaupun tidak melewati tahapan al-qudra dan as-sufra. Taib. Kemudian al-qusatul baita wal kudrah yang keluar sebelum masa haid, yang keluar sebelum masa haid. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bila mana as-sufrah ataupun kudrah ini keluarnya sebelum masa haid, sebelum masa haid ya. Misal haid itu di 10 hari terakhir. Perhitungannya misalnya di 10 hari terakhir. Ini di awal 10 hari kedua. Berarti kan masih ada jeda waktu kurang lebih 1 pekan. Nah, sudah keluar sufra ataupun qudrah. Maka apa? Ini tidak terhitung apa-apa. Laisa bisyai, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini tidak terhitung apa? Apa-apa. Dan beliau berdalil dengan ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Kata Mu'atiyah radhiyallahu ta'ala, kunna lanu'adu sufra wal kudra ba'da tuhri syai'a. Kami dulu tidak pernah menganggap kudra dan sufra itu sesuatu apa pun. Artinya apa? Itu bukan sebuah haid. Loh, keluarnya ini kan sebelum satu pekan sebelum masa haid. Nah, satu pekan sebelum masa haid ini kan apa? Sama, tetap dihitung sebagai apa? Keluar setelah masa apa? Keluar setelah al-qusatul baydha. Keluarnya setelah cairan, walaupun jeda waktunya itu misalnya 2 pekan baru keluar al-qudra ataupun sufra, tetap tidak dianggap sebagai apa-apa. Tidak dianggap sebagai apa? Apa-apa. Artinya apa? Dia tidak apa? Menyebabkan antuna, cairan ini tidak menyebabkan ibu-ibu ataupun saudari-saudari kandung semua untuk tidak sholat. Harus tetap sholat. Karena ini bukan haid. Ini bukan apa? Ini bukan haid. Al-qudrah was-sufrah bila keluarnya jauh-jauh hari sebelum masa haid, maka apa? Ini bukan apa-apa. Ini bukan apa? Ini bukan haid. Taib. Begitu pula kalau sufrah dan qudrah ini keluarnya mendekati masa haid tapi apa? Terputus. 3 hari sebelumnya keluar misalnya. Ini juga apa? Tidak terhitung sebagai haid. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa idza kanat hadhi sufra qabla al-haid tsumma tanfasilu bil haid fa innaha laysat bi syai. Bila mana sufra ini, cairan kekuning-kuningan ini keluarnya sebelum haid dan terputus antara cairan kekuning-kuningan dengan haidnya itu terputus, tidak nyambung, maka apa? Ini bukan sesuatu apapun, bukan terhitung sebagai apa? Sebagai haid. Namun perlu diingat, kata Syekh Ibnu rahimahullah taala, kalau seorang wanita punya kebiasaan haidnya itu datang diawali dengan sufrah atau qudrah, cairan yang kehitam-hitaman atau cairan yang kekuning-kuningan, mungkin ini ada, sehingga saya mengatakan demikian. Perlu diingat, kalau seandainya ini sebagai tanda wanita itu haid, maka apa? Terhitung sebagai haid. Terhitung sebagai apa? Haid. Tapi biasanya kan seorang wanita, biasanya kalau dia haid itu langsung apa? Langsung keluar darah, bukan apa? Keluar cairan kekuning-kuningan ataupun cairan apa kehitam-hitaman. Nah, kalau ada seorang wanita yang dia mempunyai kebiasaan kalau haid itu diawali dengan cairan kekuning-kuningan dulu, maka cairan itu sudah apa? Terhitung sebagai haid. Sudah terhitung sebagai haid. Atau keluar cairan kehitam-hitaman. Ini sebagai tanda kalau sebentar lagi haid, ataupun ini sebagai tanda kalau ini adalah haid. Misalnya nanti sore haid atau siang haid, berarti ini sudah terhitung sebagai haid. Begitu kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ini keberadaan apa? Al-qudrah was-sufrah dan Al-Qussatu Al-Baydo. Jadi banyak, ada beberapa keadaan keluarnya apa? Al-Qudra dan As-Sufra. Ini harus betul-betul difahami, harus betul-betul apa? Diingat. Kalau misalnya ibu sudah tua, maka ajarkan kepada putri-putri ibu, atau ajarkan kepada menantu-menantu ibu. Pahamkan masalah-masalah ini. Kenapa? Ini terkait dengan sholat, ini terkait dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kaum wanita itu apa? Naqisatu aqlin waddin. Agama dan akalnya itu kurang. Jangan sampai agama yang sudah kurang masih dikurangi lagi. Agama yang sudah naqisatu aqlin, naqisatu din, agamanya kurang. Apa maksudnya? Misalnya ketika dia haid, kan enggak sholat, enggak mengerjakan apa? Ibadah sholat, enggak mengerjakan ibadah puasa. Yang sudah dikurangi ini jangan ditambah pengurangannya. Tadinya misalnya cuma berkurang 8 hari. Tadinya misalnya berkurang 8 hari, jangan dikurangi lagi. Jangan dikurangi lagi. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan apa? Ketidaktahuan dalam masalah ini. Para ulama rahimahumullah taala, mereka mengatakan termasuk dari kabairul dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar adalah seorang wanita yang haid dan dia tahu dalam keadaan haid, dia juga tahu bahwa wanita yang haid itu tidak boleh sholat, kemudian dia sholat. Kemudian dia sholat. Ini bukan ibadah. Ini terhitung sebagai kabairud dunub. Terhitung sebagai dosa besar. Kan mengerikan barakallahu fikunna. Sangat mengerikan. Tahu nih, seorang wanita kalau haid itu gak boleh sholat. Dan dia tahu sedang haid, kemudian dia sholat, dosanya bukan dapat pahala, tapi apa? Dapat dosa besar. Kan rugi. Sesuatu apa? Kerugian yang sangat besar. Baik. Tanda kesucian yang kedua adalah kering. Adalah apa? Berhenti ataupun kering. Wa dzalika fi haqqin nisaa allati la yakhruj minhunna al-qusatu al-baydha. Kering ini itu terjadi pada kaum wanita yang dia itu ketika masa sucinya tidak mengeluarkan, ataupun ketika dia suci tidak mengeluarkan cairan ke bening-beningan ataupun ke keputih-putihan. Enggak tahu yang pas itu dibilang air bening ataupun air putih, sama. Kita kan mau bilang kita mau minum air putih boleh, mau minum air bening juga apa boleh. Cairannya juga sama, al-qusatul baydha. Dibilang air cairan yang warnanya keputih-putihan ya seperti itu, dibilang cairan yang kebening-beningan ya seperti itu. Sama seperti air minum kita, air bening dengan air putih. Baik. Nah, kaum wanita, ada di antara kaum wanita, namun ini sangat jarang barakallahu fikunna. Ini sangat sangat jarang yang mengalami kesucian itu dengan apa? Keadaannya demikian. Dia tidak mengeluarkan al-qusatul baydha terlebih dahulu, tapi dia langsung suci, dia langsung kering. Ya maaf, kalau misalnya dia pakai pembalut langsung kering, tidak ada apa? Al-qusatul baydha enggak ada, al-sufra juga enggak ada, kemudian apa? Al-qudra juga enggak ada. Tadinya keluar banyak sedikit, kemudian apa? Kata langsung apa? Berhenti. Enggak keluar lagi sama sekali. Nah, ini ada terjadi pada kaum wanita, namun kata para ulama ini adalah sangat sedikit terjadi pada kaum wanita. Mungkin ada yang mengatakan, tapi di sini kebanyakan kayak gitu kok. Ya, di sini mungkin apa? Segelintir orang yang di sini. Kita lihat keumuman manusia, kita lihat keumuman kaum wanita, kebanyakan kaum wanita, maka apa tidak demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan tanda yang pertama ini tanda yang paling bagus. Tanda yang pertama adalah tanda yang paling bagus. Kenapa? Karena dia akan mengalami tahapan demi demi tahapan. Dia akan mengalami misalnya seorang wanita haid sudah 7 hari, ini kok belum suci-suci ya? Dilihat, oh, sudah keluar apa? Qudrah, berarti sebentar lagi bisa ditunggu. Paling 1 malam, paling 1 siang ataupun 1 hari. Tidak sampai apa? 2 hari. Oh, ini sudah keluar Al-Qudrah, berarti sebentar lagi. Oh, ini sudah keluar As-Sufrah, berarti apa? Sudah sebentar lagi. Oh, ini sudah apa? Al-Qusatul Baidah, berarti ini sudah suci. Jadi tanda yang kedua ini tanda yang pertama ini lebih akurat, lebih pas penghitungannya. Sudah keluar Al-Qusatul Baidah, suci sudah. Namun kalau seandainya kering, misalnya biasa pakai pembalut kemudian pembalutnya kering, enggak ada tanda sama sekali, ini kan masih ragu-ragu, ini suci atau cuma sebatas berhenti sebentar kemudian apa keluar lagi atau apa atau demikian. Namun kalau sudah keluar Al-Qusatul Baidah sudah jelas itu adalah apa, suci bagi kaum wanita. Taib barakallahu fikuna. Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan ini pada kaum wanita yang padanya ada hikmah yang begitu besar. Di antara hikmah yang ada dikatakan oleh Al-Imam Al-Qudamah rahimahullahu taala adalah litarbiyatil aulad. Litarbiyatil walad, untuk pengaturan anak keturunan. Untuk pengaturan ke keturunan. Kemudian bila mengatakan faidah bila mana faidah hamalat, bila mana seorang wanita itu hamil, insarafa dzalika dam, maka darah itu sudah apa, darah haid itu sudah tidak ada lagi. Tapi berubah menjadi apa, tarbiyah sebagai asupan makanan bagi sang jabang bayi. Tapi di sini disebutkan pula bahwa kaum wanita yang hamil itu apa, tidak akan mengalami masa haid, tidak akan mengalami apa, masa haid. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita dia hamil misalnya, maka jumhur ulama mengatakan bahwa dia itu bukan apa, dia itu bukan haid, tetapi apa, tetapi itu adalah apa, al istihadah, tapi itu adalah istihadah ataupun damul fasad. Kalau bukan istihadah apa, damul fasad, darah yang rusak. Tapi ciri-cirinya ini serupa seperti apa? Darah haid. Para ulama mengatakan itu bukan darah haid. Apa alasannya dikatakan itu bukan darah haid? Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu yaitu adat kebiasaan itu juga bisa dijadikan sebagai alasan atau landasan sebuah pendapat. Baik, sekarang kita berbicara dari bawah. Ada ataupun kebiasaan. Bukankah seorang wanita menandai dirinya sedang hamil atau masuk hamil atau tidak kan dengan apa? Telatnya masa haid ini. Wah, saya sudah 2 bulan kok enggak haid ya? Zon wanita itu apa? Pradugaan seorang wanita itu apa? Dirinya sedang apa? Wah, ini kayaknya isi, ini kayaknya apa? Hamil. Sudah seperti itu. Itu sudah sesuatu yang menjadi apa? Sesuatu yang pasti terbenak oleh kaum wanita yang sudah menikah pastinya, atau yang pernah melakukan hubungan suami istri misalnya, hubungan intim misalnya. Ini pasti menduga keadaan demikian. Suci, nikah misalnya, kemudian apa? Melakukan hubungan suami istri. Kemudian ternyata bulan depan kok enggak haid. Pasti sudah ada zon. Ini kok telat ya? Apa jadi ya? Apa isi ya? Seperti itu adanya. Ini sudah menjadi adat, ini sudah menjadi apa? Kebiasaan seorang wanita untuk mengukur dirinya itu sedang hamil ataupun atau tidak. Satu. Alasannya. Apa? Bahwa kaum wanita secara adat, secara kebiasaan itu menghukumi dirinya hamil atau tidak itu ketika apa? Dengan melihat apa? haidnya. Telat, terlambat, ini sudah dugaan demikian. Seorang wanita mengharapkan anak, misalnya sudah lama mengharapkan anak, misalnya menikah lama mengharapkan anak. Ini telat 1 bulan, gembiranya minta ampun. Wah, ini kayaknya sebagai tanda dirinya apa? Dirinya hamil. Telat 2 bulan, demikian. Ini adanya demikian. Ini adanya demikian. Satu alasan. Alasan yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya ketika mereka berperang kemudian mendapatkan tawanan-tawanan perang dari kaum wanita. Tawanan-tawanan perang bagi kaum dari kaum wanita, misalnya perang menyerang daerah kaum kufar, kaum musyrikin, kemudian menang, mendapatkan tawanan. Tawanan ini kaum wanita, kan secara otomatis jadi budak. Setelah dibagi oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan apa? Jangan engkau gauli wanita yang sedang hamil sampai dia apa melahirkan. Dan jangan pula engkau gauli wanita yang tidak hamil sampai dia haid. Hatta tahidu haidatan, sampai dia haid 1 kali saja. La tawatta hamil hatta tadaa wa la ghaira dzati hamlin hatta tahidu haidatan. Jangan engkau gauli wanita yang sedang hamil, budak yang sedang hamil, yakni tawanan yang sedang hamil, sampai apa? Budak ini melahirkan. Dan begitu pula jangan yang tidak hamil sampai dia haid 1 kali. Jadi enggak boleh misalnya kita perang kemudian dapat apa? Tawanan wanita kemudian jadi budak, setelah dibagi oleh pemimpin kita jadi budak, kemudian apa? Kita kemudian oleh yang mendapatkan digauli, langsung digauli, tidak. Ada aturannya. Apa aturannya? Kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil sampai haid 1 kali. Di sini sebagai tanda apa? Bahwa apa? Haid itu tanda sebagai tanda bahwa wanita yang hamil itu apa? Tidak mengalami haid. Kenapa? Karena Rasul tidak mengatakan jangan engkau gauli wanita yang hamil sampai apa? Dia haid 1 kali. Tapi apa? Mengatakannya sampai dia apa? Melahirkan, karena masa sucinya itu apa? Ketika wanita itu melahirkan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Subhanahu wa taala menyatakan wal mutalaqat yatarabbas nabi anfusihina salasata quru. Dan wanita-wanita yang hamil, wanita-wanita yang ditalak, maka masa iddahnya, masa menantinya, membersihkan dirinya itu berapa? 3 quru, itu 3 kali masa haid. Kemudian intinya pada lafaz selanjutnya, dan wanita-wanita yang hamil maka masa iddahnya itu apa? Sampai dia melahirkan janinnya ataupun anaknya. Intinya apa dari ayat-ayat ini, dari ayat dan hadis dan juga adah ini, para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa wanita yang hamil dia tidak akan mengalami masa haid. Sehingga barakallahu fikunna, bila mana ada di antara antuna yang sedang hamil kemudian ternyata mengeluarkan darah serupa seperti darah haid, ketahuilah itu bukan haid tetapi apa? Itu darah fasad. Dengan kata lain, antuna harus tetap menunaikan apa? Salat, harus tetap apa? Berpuasa bila memiliki kemampuan untuk berpuasa dan terkait dengan hukum-hukum yang lain. Wallahu alam bissawab. Insyaallah pembahasan terkait dengan masalah haid kita akan bahas lagi penjelasan para ulama pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Dan bila mana ada hal yang masih rancu, masih belum difahami, bisa ditanyakan, bisa lewat cari kertas ataupun dengan cara yang lain, nanti insya Allah kita akan bahas ataupun kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafattalna, barakallahu fikunna.